بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فإنا والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله والتمسك بسنة رسوله والدعوة والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Sambil nyantai, mana ini telonya? Kok enggak keluar-keluar? Telo, kacang hijau. Keluarkan dulu seadanya, yang enggak ada enggak usah dikeluarkan. Ya, kita majlis memang majlis nyantai ya, majlis nyantai-nyantai saja. Ya, para pemirsa dimanapun Anda berada, malam ini saya sengaja meresmikan lantai 3 Ar-Raudhah. Ya, lantai ini memang lantai yang langsung tersambung ke langit tanpa atap. Ya, langsung nyambung ke langit tanpa atap. Biar kita bisa merasakan suasana orang-orang soleh dulu dalam berbagai kisah kan disebutkan kalau malam hari qiyamul lail di atap rumahnya gitu ya. Sutuh di atap rumahnya langsung ke langit gitu ya. Dilihat orang kadang seperti tiang yang berdiri. Ya suasananya kurang lebih mirip-mirip begini ya, kurang lebih. Gaya kau yang ngerti ya. Ya, kurang lebih ya seperti ini. Enggak sumuk, angin sepoi-sepoi nikmat. Nah, kita akan dengarkan sambil ngincipi kacang telo, insyaallah barokah ya, insyaallah barokah. Kita dengarkan suara Akhina Ali Maksum untuk membacakan beberapa qasidah. Nyantai pelan-pelan aja. Yang penting suaranya ini cukup untuk di sini, insyaallah enggak sampai kemana-mana suaranya. Ya, kecuali yang dengar. Ya, kecuali yang dengar. Allahumma salli wa sallim ala سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مصابيحنا في الدياجي وجوه الرجال الكرام غنينا بها عن سراج إذا حط جيش الظلام فيا تلما بتناجي حبيبي وغايا غرامي وأشكو إلى احتياجي وحبي وشدة غرامي وإني للوقي هراجي مدى الوقت شهر وعامي على الباب بالباب لاجي مناظر جواب سلامي أرجي لضيك انفراجي ورؤية بدر التمام كفاكت كفا من حراجي بر العشق مني عظامي ليالي بها كل حاجي قضينا وزالت سقامي رعى الله عيش تناجي مع نورنا في الظلام بليل مضى خير داجي ومشهود للعين سامي فيا رب سامح عواجي وحاكيك بفضلك مرامي وصلي على خير ناجي وننجو به في القيام والحمد لله رب العالمين. مس فيري kameranya kurang mundur. Saya pengen semua orang disoting. Ya, mudah-mudahan hujannya enggak turun dulu. Ya. Mas Ferry, kameranya mundur, semuanya bisa ke syuting. Saya enggak penting, tapi yang hadir di syuting keliling itu, digerak kameranya. Jadi biar yang di dimanapun berada itu bisa tahu suasana majelis Ar-Raudhah. Ya, biar bisa merasakan apa yang kita rasakan malam hari ini di atas nih, lantai 3 Musholla Raudhatul Jannah. Enak enggak di sini? Enak ya. Saya ngomongnya pelan-pelan. Yang penting cukup terdengar untuk semuanya. Cukup terdengar kan? Alhamdulillah. Ini sambil menikmati telo blanggreng. Kalau blanggreng enggak tahu singkong goreng ya. Kacang, cuman kacangnya enggak sampai ke meja saya ini. Ya. Kacangnya belum sampai. Saya tuh kalau enggak makan sekarang nanti enggak bisa. Bisa makan karena harus ngomong. Makanya saya paksa duluan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah setiap ruangan di Majelis Ar-Raudhah itu difungsikan dengan maksimal insyaallah. Ya, setiap ruangan. Enggak ada ruangan yang sia-sia, ya. Enggak ada ruangan yang sia-sia. Saya pengin semua ruangan itu dipakai manfaat. Ya, dipakai manfaat. Karena ini bulan Ramadan ya, secara khusus kita pengin malam ini tempat ini kita resmikan. Resmi sudah kita pakai itu. Walaupun kita sudah sering dari dulu, sudah kita buat tadarus, sudah buat kita apa namanya? Baca wirid ya, dan kegiatan macam-macam. Cuman malam ini karena ambil barokahnya Ramadan, Jumat pertama bulan Ramadan, kita resmikan. Mudah-mudahan tempat ini terus barokah ila yaumil qiyamah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu qasidah lagi terus kita mulai kajiannya. Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Rabbi waj'alna minal ahyar. Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Rabbi faj'alna ya sa'altu Allah barina yuballighna amanina wa yuzhib minna al-akdam Rabbi waj'alna minal akhyar Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu فَاجْعَلْنَا مِنَ الْأَحْيَارِ وَيُحْيِينَا عَلَى التَّقْوَى بِلَا مِحْنَا وَلَا بَلْوَى بِجَاهِ الْمُصْطَفَى الْمُخْتَارِ Rabbi faj'alna minal ahyar. Allah, Allahu, Allah, Allahu. Allah, Allahu, Allah, Allahu. Allah, Allahu, Allah, Allahu. Rabbi faj'alna minal ahyar. Faya riha subahubbi khudhi qawli ila hibbi wa buthi indahul asrar Rabbi faj'alna minal ahyar. Allah, Allahu, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Rabbi faj'alna minal ahyar. وقل عبدكم بالباب ينادي أيها الأحباب أغيث من أتى المختار رب فاجعلنا من الأحيار Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Rabbi faj'alna minal ahyar. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله الله الله Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, ja'alna minal akhyar. Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Rabbi faj'alna minal ahyar, wa min kutubil malal attas, أبي بكر أخذت الكاس ولاحت لي به الأسرار رب فاجعلنا من الأحيار الله الله الله الله Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Rabbi faj'alna minal ahyar. Sudah masing-masing dapat telo pohong dan kawan-kawannya tadi? Ya. Ini makanan para wali tempo dulu. Wali-wali dulu kan makannya bukan pizza ya. Bukan pizza, bukan donat, tapi makannya telopo bohong, jadinya wali. Nah, kita makannya donat sama pizza, jadinya ya seperti ini. Ya, jadinya seperti ini ya. Mudah-mudahan dengan diniati makan begini ini diniati untuk apa ya, merasakan kehidupan orang-orang dulu itu seperti apa gitu ya. Merasakan, oh, orang dulu tuh hidupnya sederhana, makanannya biasa gitu tapi penuh gizi ya, sehat itu. Kemudian di suasana yang terbuka begini nih, hening, enak, nyaman ya. Terus dengar kosidah. Ini kalau kata orang Jawa uro-uro gitu ya. Nah, ini uro-uronya tapi doa. Ya, doa dan nasihat. Doa dan nasihat. Saya kalau bisa uro-uro bahasa Jawa, tak uro-uro bahasa Jawa saya. Belum dapat nih. Tak cari dulu yang pas gitu biar dinyanyikan Ustaz Ali Maksum. Insyaallah Jumat berikutnya. Ya, saya ngarang dulu nanti. Saya ngarang dulu. Masabihuna fid dayaji wujuhur rijalil kirami. Kata Habib Ali Al-Habsyi. Kita tahu Habib Ali Al-Habsyi. Kita cerita-cerita aja ya malam ini karena Jumat edisi spesial. Edisi spesial. Habib itu apa? Toh sedikit ngupas tentang Habib. Karena masih banyak orang juga yang belum paham Habib itu apa. Habib itu secara bahasa artinya kekasih. Ya, secara bahasa artinya kekasih. Makanya kita mendengar Kanjeng Nabi Muhammad SAW disebut Habibullah, kekasih Allah. Tetapi di Asia, khususnya Indonesia, Malaysia, Singapura, ya, di Yaman, di Hadramaut, Habib adalah istilah yang secara khusus diberikan kepada orang-orang yang dari garis ayah nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari garis ayah nasabnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Disebut Habib. Makanya tidak setiap orang dipanggil Habib gitu ya. Enggak setiap orang dipanggil Habib. Nah, kalau ada orang yang berilmu ya, dipanggil siapa? Ya, dipanggil biasanya kalau dia bukan Habib dipanggilnya Kiai atau Syekh. Ya, Kiai atau Syekh. Itu umumnya dalam dunia Islam di Asia orang sudah paham. Kemudian ada yang nanya, apa Habib itu masih ada? Apa turunan Nabi masih ada? Ya, jawabannya itu Al-Qur'an. Jawabannya adalah Al-Qur'an dulu. Kalau hadisnya sudah jelas, Al-Qur'annya juga sudah jelas. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ini surat ini turun ketika ada orang-orang yang mencemooh Nabi Muhammad SAW. Ya, mencemooh Nabi, dibilang Nabi itu enggak punya keturunan. Karena anak laki-lakinya pada meninggal dunia. Rasulullah enggak punya keturunan. Maka Allah mewahyukan inna a'tainakal kautsar. Bukan sanu'ti ya, tapi inna a'tayna. Sungguh kami sudah memberikan kepadamu al-kautsar. Inna a'tayna al-kautsar. Al-kautsar di sini tafsirnya macam-macam. Di antaranya telaga di surga nanti. Namanya telaga kautsar. Kemudian al-kautsar artinya kathrah, banyak. Kami akan berikan kepada kami telah berikan kepadamu keturunan yang banyak. Inna syani'aka wal abtar. Sungguh orang yang mencemoohmu, orang yang menghinamu, orang yang merendahkanmu dengan penghinaan bahwasanya kamu tidak punya keturunan, keturunanmu putus, orang yang seperti itu abtar, dialah yang putus keturunannya. Dialah yang putus keturunannya. Maka berdasarkan ayat ini ada ancaman dari Allah, siapa yang tidak mengakui keberadaan seorang Habib, ya, maka dia bisa jadi nanti keturunannya akan putus berdasarkan nas Al-Quran. Mungkin cuma sampai cicit, enggak nyambung lagi udah. Ya, keturunannya putus, enggak sambung ila yaumil kiamah. Fasholli li rabbika wanhar, ya. Kemudian dikatakan juga oleh Rasulullah semua keturunan itu dinisbatkan kepada ayahnya. Kecuali keturunanku. keturunanku itu jalurnya lewat Fatimah. Ya, lewat putriku. Ada yang nanya, kok bisa? Oh, keturunan itu kan harus lewat ayah. Ya, itu orang biasa. Orang biasa lewat ayah. Khusus Nabi Muhammad SAW dan khusus Nabi Isa alaihissalam, maka keturunannya lewat ibu. Ya, Fatimah binti Muhammad SAW. Jadi nyambungnya dari situ. Sama juga dengan Isa bin Maryam. Isa dikatakan putranya Maryam. Gak nyambung toh, padahal ini kan turunan nabi-nabi harus dari bapaknya. Betul kan ya? Tapi nyatanya Nabi Isa gak dari bapaknya, tapi dari ibunya. Karena bapaknya tidak ada, dari ibunya. Ini dari Al-Quran maupun hadis itu menjawab keraguan orang-orang yang ragu akan adanya anak cucu Nabi Muhammad SAW. Dan sejauh pengetahuan saya ya, insya Allah Indonesia ini memiliki jumlah anak cucu Nabi. Saya gak berani mengklaim ya, gak berani mengklaim. Cuman kalau berdasarkan hitungan kasat mata saja, insya Allah Indonesia ini punya anak cucu Nabi terbanyak di dunia. Ya, punya anak cucu Nabi terbanyak di dunia. Entah mengapa Allah melabuhkan anak cucu Rasulullah ini kok banyak sekali di Indonesia. Dan saudara Rasulullah SAW, sungguh benar Rasulullah SAW yang telah menyatakan ahlu baiti, keluargaku itu pengaman, ya, bagi warga yang ada di muka bumi, penduduk bumi. Itu keluarganya Rasulullah sebagai pengaman. Maka subhanallah Indonesia ini mengalami gejolak macam-macam ya. Yang ada ya tentrem, ayem, damai. Di sini tuh harga dolar naik seberapa pun, ya, premium naik seberapa pun, masyarakatnya bisa ketawa kok. Betul kan ya? Bisa ketawa, ayem-ayem saja. Ayo makan kacang, telo ya. Ayem-ayem kok bisa begitu, kenapa? Ya itu ada apa namanya barokah dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah letakkan di dalam diri mereka. Itu ada keberkahannya Nabi SAW. Dan seharusnya umat Islam kalau dikasih tahu turunan Nabi itu ada, mestinya senang loh. Ya, karena di dalam diri turunan Nabi itu ada genetiknya Rasulullah SAW. Ada gennya Rasulullah. Nah, orang namanya saja spermanya Michael Jackson harganya mahal loh. Itu di barat ada bank sperma ya. Ada bank sperma. Itu spermanya artis tuh mahal tuh. Kenapa? Karena diyakini ada gen suara yang bagus di dalam sperma tadi. Makanya orang pada beli itu untuk jadi bayi tabung biar nanti anaknya suaranya enak atau anaknya nanti ganteng seperti artis. Nah, genetiknya Rasulullah SAW tentunya dicari sama orang. Dicari sama orang. Kenapa? Karena tidak ada ciptaan yang lebih indah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara zahir ataupun secara batin. Karena itulah dari zaman ke zaman umat Islam memuliakan anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin ada orang menyangka, namanya juga menyangka ya. Enak benar jadi anak cucu Nabi dimulia-muliakan. Ya, enak benar jadi anak cucu Nabi dimuliakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya kasih gambaran boleh ya? Ayo, gambaran. Kira-kira enak apa enggak? Kira-kira loh ya, enak apa tidak? Mau tidur orang ngetuk, assalamualaikum Habib, tolong istri saya lari dari rumah. Ya, udah temuin orangnya. Gak lama lagi baru mau istirahat, assalamualaikum Habib, ya, saya baru saja dipecat dari perusahaan. Ya, assalamualaikum Habib, saya ini gak punya teman Habib, bingung harus duduk di mana. Ini contoh saja. Mau istirahat itu susah. Kira-kira Anda hidup begitu enak atau agak gak enak? Saya mau nanya, punya privasi enggak ini? Gak ada. Privasinya itu sudah hampir hilang, gak ada. Dirinya bukan milik dirinya lagi. Kemudian kalau dibilang dilulukan orang enak, mohon maaf. Mau jalan ditubruk orang 10 itu enak atau tersiksa? Hah? Mau jalan ditubruk orang 10 itu enak atau tersiksa? Tersiksa. Sampai banser itu kewalahan teman-teman ya. Teman-teman banser itu kalau udah ngawal Habib atau ulama yang lain itu kewalahan. Sampai kadang harus mendorong orang. Karena memang orang yang jatuh cinta itu kan perilakunya tidak terduga ya. Ada yang nubruk, ada yang berakot ya. Macam-macam itu perilakunya tidak terduga. Ya kira-kira buat korban yang dikejar orang banyak ini enak atau tidak? Ya enggak enak gitu secara zahir ya, enggak enak dimanapun dia berada itu enggak bisa jadi dirinya itu. Artinya mau nyantai itu enggak bisa. Baru duduk misalnya, duduk di mall. baru mau makan, Habib, Masya Allah, boleh numpang foto, Beb? Plak, cepret, gitu. Kapan makannya? Ya, kapan makannya? Nah, kira-kira enak enggak seperti itu? Ini cuma contoh. Belum lagi, kalau dalam hatinya muncul kesombongan karena dielu-elukan orang, dimuliakan orang, orang yang hatinya ada sombong tidak akan masuk surga. Kan ngeri itu kan ya? Kan ngeri. Jadi enggak gampang. Mau selamat hati itu susah. Ya. Hatinya mau selamat susah kalau tidak betul-betul punya ilmu hati. Karena itu jangan mengatakan, oh Habib tuh enak jadi Habib. Yang lebih repot lagi begini, udah kamu jangan puji-puji Habib. Kamu jangan mulia-muliakan Habib. Habib juga manusia. Anak cucu Nabi juga manusia. Ini kalimat benar tapi salah. Benar tapi salah. Kita itu disuruh memuliakan setiap manusia, betul kan? Ya, siapapun manusianya. Ya, manusia itu kita disuruh memuliakan. Muslim disuruh memuliakan. Muliakan ketemu muslim. Kalau lebih tua kamu hormati, kamu cium tangannya, itu muslim. Nah, ketika ada orang memuliakan orang lain, seharusnya kita dukung toh ya. Alhamdulillah kamu bisa muliakan dia. Muliakan terus itu. Ya, kamu muliakan dia. Tapi kenapa ada orang-orang mengatakan, udah kamu jangan mulia-muliakan Habib. Habib itu juga manusia. Seakan-akan dia mengatakan, muliakan saja saya. Ya, seakan-akan seperti itu. Ini bisa jadi muncul dari iri, dengki, na'udzubillah min dzalik. Dan dari zaman ke zaman, gitu ya, dari zaman ke zaman. Anak cucu Rasulullah SAW itu berupaya meneladani Nabi Muhammad SAW. Sehingga alhamdulillah Indonesia yang mayoritas tadinya itu penyembah berhala. Dulu ya, kalau kita tahu sejarahnya bangsa ini, itu kan animisme, dinamisme semua sudah tahu. Masuk nih 9 wali songo. Entah orang sepakat, gak sepakat, tapi mayoritas pakar sejarah dan mayoritas ulama menyatakan kesembilan ya, wali songo itu adalah anak cucu Nabi Muhammad SAW. Artinya keberadaan 9 manusia yang mulia ini menyebabkan Indonesia berubah, dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kan harus mensyukuri bangsa kita ini punya apa namanya, dikasih Allah titipan yang luar biasa. Makanya saya itu yakin Indonesia ini diapa-apakan tetap jaya. Ya, diapa-apakan tetap jaya. Makanya kita jaga bareng-bareng nih bangsa ini. Ya, bangsa ini kita jaga bareng-bareng. Ciri khasnya anak cucu Nabi itu nebarkan kasih sayang, nebarkan rahmat. Makanya ajarannya anak cucu Nabi sama kiai podo. Wong kiai itu ya muridnya anak cucu Nabi. Dan anak cucu Nabi akhirnya juga berguru pada kiai. Lawang kiainya itu muridnya kakeknya. Ya kiainya muridnya kakeknya. Saling kerjasama, saling mencintai, saling menyayangi. Gak ada apa perbedaan, gak ada permusuhan, gak ada kontokan seia dan sekata. Gotong royong. Contohnya pendiri NU. Mungkin banyak yang gak tahu ya. Bayi Hasyim Asy'ari ini contohnya. Bayi Hasyim Asy'ari ini guru besarnya di Mekah sana adalah Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, mufti Mekah di masa itu. Dalam kitab Tasniful Asma karya Syekh Yasin Al-Faddani disebutkan, tertulis 10 tahun belajar. Juga Bayi Khalil Al-Bangkalani, ya, belajar kepada Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kemudian kalau kita lihat ya, kita lihat barokahnya itu. Barokah ilmunya itu sampai sekarang, sampai menjadi NU yang luar biasa. Nah, karena itu mari yuk kita bareng-bareng jaga nih amalan-amalan ahlu sunnah wal jamaah. Jaganya bagaimana? Tebarkan ilmu. Gak usah kontok-kontokan, gak usah marah, gak usah emosi. Tapi ilmu ditunjukkan. Ini loh dalilnya. Oh ini loh, ya, para sumber hukumnya. Oh ini loh. Semakin kita kerja sama bareng-bareng untuk menunjukkan keilmuan, maka orang nanti akan melihat. Oh ternyata leluhur saya ini di Indonesia udah paling benar nih di alam nih. Udah paling top di alam. Makanya kita gak usah repot-repot, gak usah bingung-bingung ya. Cari ajaran yang baru. Karena yang ada itu sudah luar biasa. Nah tadi dibacakan syair karya Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ali, ini tadi kan bicara tentang Habib dulu ya. Habib Ali. Nama Ali ini bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi cukup terkenal di kalangan para habaib maupun para kiai seluruh Indonesia. Karena ujung-ujungnya itu semua kiai dan habaib, gitu ya, semua kiai dan habaib itu muridnya Habib Ali Al-Habsyi. Sanad keilmuannya, ujung-ujungnya ke sana. Habib Ali ini memang punya keistimewaan yang luar biasa. Beliau sejak kecil ditinggal ayahnya. Bukan meninggal dunia, enggak. Ditinggal ayahnya dakwah keliling terus. Dari satu kota ke kota yang lain. Sampai ayahnya pindah ke Mekah. Habib Ali ditinggal di kota Qosam, tempat kelahirannya. Sampai akhirnya pindah ke Sewon, di Yaman sana. Nah, kecilnya didamping ibunya terus. Dan hebatnya ibu dulu ya. Enggak seperti ibu sekarang. Nah, ibu sekarang tuh kalau bapaknya pergi-pergi itu ya, ibunya sambat itu ya. Kono, minggato sisan. Orangnya hadir enggak ini? Kono, rasa ileng be anakmu ya. Sana pergi aja sekalian, enggak usah ingat sama anakmu. Ini kan apa anaknya orang lain, bukan anakmu. Sana urusin umatmu, misal begitu ya. Sana urusin kerjaanmu sana, enggak usah ngurusin anakmu. Padahal suami kerja juga untuk anak. Ya, kemudian orang itu berdakwah juga untuk istrinya, untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Lain kalau ibunya Habib Ali, gak pernah mengucapkan yang buruk tentang suaminya. Ini katakan nih, ayahmu ini pejuang, ayahmu lagi berjuang, berdakwah, sehingga dididik sama ibunya sampai jadi orang yang luar biasa. Contoh keluar biasaan Habib Ali ya. Contoh keluar biasaan Habib Ali Habsyi. Kalau Ramadan seperti ini, beliau itu bisa membuat sholat terawih bersama komunitasnya, masyarakat di sekitarnya, tetangganya, teman-temannya. Karena kan tiap masjid punya terawih. Nah, di masjid di mana beliau saat itu ngimami, karena beliau belum bangun masjid, ya, di masjid namanya Masjid Zambal, di kota Sewon ada Masjid Zambal, kecil masjidnya, gak besar. Tapi kalau sholat terawih sampai keluar tuh, sampai keluar. Beliau itu sholat terawih 20 rakaat yang dibaca sekali terawih 10 juz. Jadi 3 hari sekali khatam. Yang saya heran itu imamnya ada, makmumnya juga ada. Itu saya heran. Tadi di bawah kita di musola sholat terawih 20 rakaat, 1 juz seperempat, imamnya ada, makmumnya ada, tapi yang nonton juga ada. Betul atau betul? Jadi yang jadi penonton juga ada. Kok ora rampung? Rampung. Betul kan ya? Yang nonton ngomong itu kok enggak selesai? Selesai. Itu baru 1 juz seperempat. Nah ini 10 juz. Bisa semua khusyuk. Kalau kita ini 1 juz seperempat kaki udah ganti-ganti. Sebentar ya gini, sebentar gini ya. Bentar habis salam ngeluk. Mungkin gegernya gitu kan. Gegernya sudah ditekak-tekuk sana sini. Karena apa namanya? Merasa capek lelah. Tapi Habib Ali enggak gerak itu. Seperti sholatnya Rasulullah dan para sahabat SAW radhiyallahu ta'ala ajma'in. Enggak gerak gitu. Seperti tiang. Kenapa? Karena betul-betul merasakan azamatullah. Keagungannya Allah itu dirasakan ketika membaca wahyunya Allah. Merasakan keagungan Allah. Jadi di antara harap dan cemas. Di antara harap dan cemas. Yang ada nangis. Ya, tetesan air mata. Sehingga itu diceritakan bahwasannya Habib Ali kalau sholat itu maju ke depan sedikit jamaahnya, jadi kepalanya dia maju dikit ke depan sebab air mata itu ngalir sepanjang sholat, ya sepanjang sholat ngalir, sehingga kalau tidak maju ke depan ini bajunya basah, kemudian udaranya itu kan agak kenceng. Nah ini kalau satu bulan ini badan kena air mata yang basah nempel di dada, ya itu ya juga untuk kesehatan kurang bagus dan kurang nyaman kan, makanya maju sedikit. Nah justru nih tetesan air mata jatuhnya ke lantai nih, lantainya masih pasir tuh. Tes. Kalau kita nih 20 rakaat cari yang netes satu aja nggak dapat nih. Begitu netes yang keluar keringat. Lain sekali ya, yang keluar keringat bukan yang keluar itu apa namanya tetesan air mata. Itu Habib Ali bin Muhammad bin Husain al Habsyi. Sekedar contoh. Dan beliau suka menyenandungkan qasidah. Lantunan-lantunan syair. Jadi syair itu bagian daripada hikmah. Bagian daripada hikmah. Rasulullah SAW suka dengan syair yang disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sampai ada sahabatnya Rasul itu yang memang Hasan bin Thabit spesialis bersyair. Sehingga kalau perang Rasulullah itu ketika orang kafir mengucapkan syair, Rasulullah mengatakan kepada sahabat balas itu syairnya. Ya, balas itu syairnya. Sehingga sahabat pun bersyair membalas syairnya orang-orang yang tidak suka kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai Rasulullah buatkan mimbar khusus untuk Sayyidina Hasan bin Thabit di masjid. Mimbar khusus, ya. Artinya sangat dihormati kan? dibuatkan mimbar khusus untuk bersyair di dalam masjid. Itu Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Nah, pernah ketika Rasulullah datang, semua pada duduk, Sayyidina Hasan itu naik apa, berdiri. Ya, nyambut datangnya Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, saya udah lihat wajah seperti ini kok enggak bangun. Saya heran kalau ada orang enggak bangun lihat wajah seperti ini. Pokoknya saya mau bangun memuliakan. Nah, kalau ada orang bilang Rasulullah enggak mau dimuliakan, ya salah. Bukan Rasulullah enggak mau dimuliakan. Rasulullah tidak meminta apa mau seperti orang-orang yang minta dimulia-muliakan gitu loh. Paham ya? Nah, karena minta dimulia-muliakan ini kan penyakit hati. Tapi sudah wajar orang yang mulia itu dimuliakan. Makanya Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin adzim bil mu'minina raufur rahim. Itu kan banyak ayat-ayat yang menunjukkan Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbi wasallam. Makanya ketika Rasul hijrah ke Madinah ya disambut berdiri oleh para sahabat, ditabuhi rebana. Nah, Nabi kalau melakukan perjalanan, Rasulullah punya penyanyi khusus. Ini kadang umat Islam enggak ngerti karena memang ada orang-orang yang berusaha untuk menutup-nutupi ini. Ya, nutup-nutupi ini. Baca tuh di kitab Sahih Bukhari atau kitab-kitab sahih yang lain. Rasulullah itu punya penyanyi. Udah jadi kebiasaan orang-orang Timur Tengah karena mereka kendaraannya onta, kalau pergi jauh ya kendaraannya onta. Nah, ini onta kalau enggak dinyanyikan ontanya bisa capek. Dan yang jalan juga stres. Padang Sahara itu panas ya. Panas, enggak ada tempat untuk berteduh. Jarang tuh dapat perkebunan di tengah Sahara. Yang ada tuh gunung pindah-pindah. Kita jalan ada bukit pasir, itu pulangnya bukit pasirnya udah bisa hilang gitu. Ya, karena apa? Badai. Maka di situ hiburan satu-satunya adalah mendengarkan suara yang merdu. Mendengarkan suara yang merdu. Nah, suara merdu ini biasanya yang enak-enak tuh kulit hitam. Ya, yang kulitnya hitam-hitam Ali hitam enggak nih? Oh, ini enggak. Enggak hitam yang kulitnya hitam tuh biasanya enak. Itu Mas Agung kulitnya hitam tapi belum enak suaranya. Kulit hitam artinya dari Afrika sana. Orang-orang Afrika tuh suaranya ya enak. Makanya Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu dipilih jadi muadzin karena suaranya enak. Karena itu kalau ada orang azan suaranya enggak enak itu bid'ah itu. Loh iya. Ini Pak Agus nih, ini teman saya ini Pak Agus dari Jogja, pernah ditegur oleh tetangganya. Tetangganya itu apa namanya? Seorang pelatih nyanyi di gereja. Ya, pelatih nyanyi di gereja, betul Pak ya? Nah, kemudian kok dengar suara azan sekitar tuh kok buat telinga sakit, enggak enak. Wah, kibar. Allahu Akbar. Didengar enggak? Enggak enak. Akhirnya nanya sama Pak Agus. Ini azan itu kan panggilan untuk sholat toh, Pak? Iya. Loh, ini jadi wakilnya Tuhan manggil umat untuk ngadep Tuhan kok suaranya seperti itu. Mestinya kan suaranya harus enak. Pak Agus jelaskan. Lah memang kalau Nabi itu yang ngajari, dipilih yang suaranya enak. Lah ini yang sekarang-sekarang ini bid'ah kok. Ya, enggak nyontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melanggar aturannya Nabi. Enggak sembarangan orang boleh jadi muadzin. Anak kecil azan itu makruh. Anak kecil azan itu makruh. Wah, masih kecil, hebat azannya. Makruh. Anak kecil azan. Kenapa? Seperti azannya dibuat mainan. Ya, itu yang namanya protokolernya presiden itu kalau yang bacakan sambutannya presiden aja dipilih orangnya ya. Ya, MC-nya dipilih. Bayangkan nih MC-nya Rabbul Alamin manggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harus yang suaranya enak. Saya aja gagal jadi muadzin kok. Apalagi Anda, nanti dulu. Saya ini yang suara lumayan elek gitu kan ya. Itu gagal jadi muadzin apalagi jenengan. Muadzin ini harus suaranya bagus. Nah, kadang ini enggak diperhatikan sama umat Islam. Sehingga masjidnya bagus, sound sistemnya bagus, azannya suaranya enggak bagus. Kalau azan itu suaranya bagus semua, yo geter. Ya alam itu bergetar. Dan Rasulullah itu punya cita rasa sallallahu yang luar biasa. Cita rasa luar biasa enggak sembarangan. Oh, masuk masjid aja yang aromanya enggak enak sama Rasul disuruh jauh-jauh yang jauh. Nah, ini saya menyapa malah malaikat. Makanya habis makan durian jangan masuk masjid dulu. Durian. Yang di sampingnya bisa klenger gitu kan ya. Bisa klenger. Yang pakai balsam agak jauh dikit ya. Jangan apa dekatnya imam. Imamnya bisa bingung ini. Ambu balsam ya. Udah pakai parfum, bakar menyan, wangi-wangi ya. Kemudian nanti aroma balsam. Yang repot lagi ini ketiak sudah 3 hari enggak kena deodoran gitu ya. Allah, ini Pak Agus bisa pingsan. bisa pingsan. Rasulullah teliti itu, ya, aromanya harum. Sampai Rasulullah bakar-bakar menyan kok. Oh, sudah Rasulullah itu harum, masih bakar-bakar, bakar-bakar menyan. Sudah gitu Rasulullah masih juga pakai parfum. Udah harum masih pakai parfum. Artinya Rasulullah sangat, salam sangat teliti. Harus harum, suaranya juga harus enak. Nah kalau pergi ada orang-orang yang suaranya enak, khusus nyanyi. Tentunya dengan nyanyian-nyanyian yang halal, ya. Nyanyian-nyanyian yang halal. Itu namanya anjasyah. Namanya anjasyah, hadi. Istilah syariatnya hadi. Hadi itu tukang nyanyi untuk perjalanan keluar kota. Di biasanya dia yang apa namanya? Jadi tim apa itu kalau kita travel tuh ya. Nah, di travelnya itu sudah ada bagian yang ngiring unta, ada bagian penyanyinya. Lah, penyanyinya itu namanya hadi. Nah, itu ada penyanyi Rasulullah namanya Anjasyah. Namanya Anjasyah. Suatu hari pergi bersama Rasulullah SAW dan itu bawa beberapa wanita juga naik di atas unta. Haudats itu, di unta itu kan ada rumah-rumahannya ya buat perempuan tuh. Nah, satu Rasulullah bersabda, Ruwaidan bil qawarir ya Anjasyah, au kama qala sallam. Hei Anjasyah, Ruwaidan bil qawarir. Sing alon-alon, suaramu jangan terlampau enak. Ya, suaramu jangan terlampau enak. Soalnya ini di atas unta kita bawa bolo pecah. Bawa apa namanya barang mudah pecah. Suaramu jangan enak. Di situ ulama menafsirkan macam-macam. Di antaranya adalah kalau suara itu terlampau enak, unta itu jadi bersemangat. Jadi yang tadinya jalannya itu pelan-pelan, kena suaranya Ali Maksum bisa semangat itu. Ya, untanya bisa semangat. Ini kalau untanya semangat yang di atas unta, mumbul-mumbul, itu yang hamil bisa keguguran. Nah, bil qawarir artinya bahwa wanita yang lagi mengandung. Jadi kamu suaranya jangan terlampau enak, nanti untanya bisa lupa diri. Ada yang mulai mengatakan suaramu jangan terlampau enak karena ini ada wanita-wanita yang perasaannya terlampau halus. Kalau dengar orang suaranya enak bisa jatuh cinta. Nah, ini repot nih. Dengar suaranya Ali Maksum jatuh cinta kan saya tanggung jawab nanti. Nah, ini suaranya enak nih, bisa jatuh cinta, tanggung jawab. Ini suara yang enak tuh bisa membuat orang jatuh cinta. Makanya jangan heran artis tuh wajahnya gak patek guanteng tuh ya, masya Allah, yang lihat semaput gitu kan, semaput kayak wong edan. Nyatanya ya edan gitu ya, majnun, gila. Ya gila tapi bukan gila, paham ya. Tergila-gila oleh suaranya. Memang suara yang merdu tuh bisa punya pengaruh yang luar biasa. Makanya orang kalau jadi muadzin ya suaranya yang enak. Itu ada satu cerita, boleh, ini kan cerita terus ya. Ya ini cerita-cerita langka nih. Dulu yang biasa dongengi saya seperti ini almarhum Habib Anis. Itu biasa kalau duduk tuh dongengnya seperti ini. Nah, itu ada kebiasaan orang-orang Timur Tengah, mereka itu ahli menjamu tamu. Jadi kalau kedatangan tamu itu senengnya luar biasa. Makanya Rasulullah SAW mengeluarkan hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Padahal iman sama Allah hari akhir kok urusannya sama tamu apa gitu. Jadi tamu itu dikaitkan dengan Allah gitu. Melayani tamu itu dikaitkan dengan ibadah kepada Allah yang luar biasa. Seakan-akan kalau kamu enggak melayani tamumu, berarti kamu enggak iman sama Allah. Berarti kamu enggak ingin sama hari akhir. Artinya tidak sempurna imanmu. Nah itu pernah ada seorang Timur Tengah sana, dalam kitab disebutkan dia mengeluarkan syair. Aukit ya gulam, hei budakku, tolong kamu buat api unggun karena ini malam yang dingin dan anginnya keras. Malam yang dingin dan anginnya keras, kamu buat api unggun. Fa in jalabat dhaifan, kalau sampai api unggun yang kamu buat itu dilihat orang dari jauh, sampai orangnya datang sebagai tamu saya, mendatangkan tamu, fa anta hurun, maka kamu saya merdekakan. Coba nih, budak datangkan tamu tambah dimerdekakan. Lah kalau kita pembantu datangkan tamu diapakan? Marahi gitu kan ya, dihukum. Ini enggak, justru dimerdekakan. Nah suatu ketika ada satu orang bertamu di perkemahan gitu ya, perkemahan. Kemudian kok dilihat ada satu budak itu diikat. Satu budak diikat. Terus budak tadi ngomong sama tamunya tadi, tolong, saya ditolong. Biar saya dibebaskan sama tuan saya. Biar saya dibebaskan. Saya ini udah 3 hari diikat sama majikan saya. Tolong, majikan saya itu paling cinta sama tamu. Kalau tamunya yang minta, pasti diberi. Udah, akhirnya waktu mau makan, ya, sebuah kehormatan buat orang-orang Arab sana. Itu kalau ada tamu, mereka sembelihkan kambing, berapa kambing gitu, kemudian tamunya suruh makan. Kalau tamunya enggak mau makan, berarti musuh. Karena enggak ada kepercayaan, takut diracun, gitu kan ya. Berarti itu musuh. Nah, kalau tamunya mau makan, itu tanda persaudaraan, persahabatan. Nah, ketika itu tamunya disiapkan makan semua, tamunya sumpah, saya tidak akan makan sebelum kamu penuhi permintaan saya. Minta apa tak kasih? Bebaskan tuh budak yang di depan itu. Yang lain aja, yang lain. Jangan yang satu ini. Yang lain tak kasih. Enggak, ini aja. Bebaskan itu, saya makan. Akhirnya, ya udah, saya bebaskan, tapi tak kasih ceritanya dulu. Ya, ini saya ikat gara-gara unta saya itu ya, 90% mati gara-gara dia. Ini buat saya miskin ini. Budak yang satu ini buat saya miskin. Makanya saya hukum seperti itu. Udah, pokoknya kalau tidak kamu bebaskan, saya tidak mau makan. Ya, karena sudah janji ya. Tuh orang Arab tuh megang janji. Yaudah, dibebaskan. Nah, kenapa dia kok buat 90% unta mau mati? Saya itu kerjaan ekspedisi. Ya, ekspedisi travel gitu. Paket. Ya, kirim pak, paket. Lah dia ini yang bagian nyanyi. Dia bagian nyanyi. Ini saya kirim paket gede ke satu kota. 3 hari perjalanan itu sampai. Ini dia yang bawa, 1 hari PP nyampe. Unta saya mati semua. Loh kok bisa gitu, kenapa? Lah dia nyanyinya terlampau enak, untanya lupa diri. Wuh, kebut untanya. Sampai sana balik kebut juga. Sampai tempat saya, untanya mati. Semua, dianya hidup, untanya mati. Ya, makanya saya hukum dia seperti ini. Ini suara yang merdu itu bisa punya pengaruh yang sedemikian hebat. Maka Habib Ali Habsyi suka meniru kakeknya. Dengar suara merdu itu suka. Orang kalau enggak suka sama suara qasidah yang merdu itu berarti hatinya mati. Hatinya mati. Hatinya hidup senang dengar uro-uro yang baik loh ya. Dia akan senang. Nah, makanya di surga nanti bidadari-bidadari itu diantara tugasnya nyanyi. Ibu-ibu jangan dengar bagian yang ini, khusus bapak-bapak. Ya, di surga itu nanti bidadari padanya nyanyi. Dan suaranya enak. Anda pernah lihat bidadari? Belum, semoga nanti dapat mimpi. Amin. Nah, mimpi tok ya, jangan mati dulu, mimpi dulu. Nah, mimpi ketemu bidadari. Habib Ali Al-Habsyi itu dulu pernah mimpi ketemu bidadari di surga. Tiduran di bawah pohon itu surga, kemudian mimpi didatangi bidadari. Ngerumuni semua bidadarinya. Terus bidadari yang ngomong, "Saya mau nyanyi buat kamu." Bidadarinya bacakan qasidah yang enak itu. Terus bangun Habib Ali. Kata Habib Ali, "Saya masih terngiang-ngiang terdengar tuh suara lantunan para bidadari menyanyikan qasidah-qasidah yang Islami." Nah, Habib Ali suka dengan qasidah, suara yang merdu. Karena itu tadi kita bacakan salah satu syair yang disusun Habib Ali. Masabihuna fiddayaji wujuhur rijalil kirami. Bintang-bintang yang menerangi atau lentera-lentera yang menerangi kami dalam kegelapan adalah wajahnya orang-orang soleh. Jadi kalau lagi peteng dedek gitu ya, sumpek, banyak masalah, bingung jalan yang benar yang mana, lihat wajah orang soleh sama jeng, selesai itu, utang gak terasa lagi. Nah, ini kalau wajah Anda bisa melenyapkan hutang orang-orang, itu lumayan itu. Ya, berarti ada tanda-tanda kesolehan. Tapi kalau lihat Anda semakin ingat hutang, lah ini tanda bahaya ini. Ya, ini tanda bahaya ini kan, ini nambah sumpek ini ya, nambah sumpek. Jadi ada orang-orang yang wajahnya itu nentremkan, wajahnya itu buat orang jadi lupa masalah, wajahnya itu membuat apa orang bersemangat. Manusia-manusia yang seperti itu para aulia, itu orang-orang yang soleh. Kata Habib Ali, "Masabihuna fidayaji," kalau udah gelap ya, sudah gelap, yang menjadi lentera menerangi kami itu wajahnya orang-orang soleh. Memang orang-orang soleh itu wajahnya betul-betul murup kok, betul-betul bercahaya. Kalau kita ini kan wajahnya bercahaya karena kena lampu. Ya, karena kena lampu. Imam Nawawi ini, pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Saya tuh heran ya, zaman sekarang kok ada orang berani ngomong begini. Imam Nawawi itu salah. Wah, hebat ya, luar biasa. Jadi dia betul, dia lebih hebat dari Imam Nawawi. Salahnya Imam Nawawi masih betul. Lah betulmu itu salah. Ini perlu digarisbawahi. Salahnya Imam Nawawi itu masih betul. Tapi kalau betulmu itu salah. Karena Imam Nawawi sampai derajat mujtahid mutlak. Mujtahid. Dan Rasul bersabda, orang kalau ijtihad itu betul, pahalanya dua. Kalau salah, pahalanya satu. Artinya salahnya tetap dianggap betul. Karena dapat pahala. Saya enggak asal ngomong. Oh ini apa ini Habib ini? Masa salahnya dibilang betul? Ya, salahnya juga betul. Dan Imam Nawawi enggak salah. Imam Nawawi enggak salah dalam ijtihad-ijtihadnya. Nah, beliau Imam Nawawi itu kalau lampu mati, itu kalau nulis, tangannya yang jadi sorot. Asyib ya. Subhanallah itu. Nulis gitu, lampu mati begini. Nyorot. Senternya begini. Ya, atau bahkan tangannya dibuat nulis itu sendiri yang menyala sehingga kelihatan jelas. Nah, kalau kita lampu mati begini tambah peteng. Tambah enggak kelihatan. Cahaya itu betul-betul terwujud secara zahir. Ya, secara zahir. Makanya orang-orang soleh itu walaupun enggak tampan, tapi dilihat itu asyik. Adem, asyik gitu. Tapi kalau orang yang enggak soleh walaupun tampan, dilihat itu ya, awal-awalnya tuh asyik, setelah itu kaku, setelah itu biasa, setelah itu enggak ada artinya. Kenapa? Karena yang dilihat itu nafsu. Ya, nafsu itu kalau udah terpenuhi, selesai. Hilang. Nah, kalau orang soleh lain, itu ruh. Sehingga semakin nempel itu kok semakin asyik gitu ya. Semakin menyenangkan. Kalau kita lihat fotonya orang-orang soleh itu kan banyak yang enggak ganteng ya. Betul kan? Tapi kita lihat senang loh. Majeng ya mantep. Ya majeng ya mantep. Simbah siapa gitu kan. Ya. Ternyata dilihat, wah simbah ini kok menyenangkan ya. Asyik. Adem kita lihat. Tapi coba kalau kita lihat wajah kita sendiri. Di cermin gitu. Sudah bisa adem belum ya ini? Wah kita yang beruat beb gitu. Belum bisa. Beda orang-orang soleh. Masabihuna fidayaji wujuhur rijalil kirami. Saya lanjutkan ya nih, kita bahas syair ini insyaallah. Baca li. Ghanina biha an siraji idza hatta jaysud dhalami. Kalau sudah bala tentara kegelapan itu berkumpul jadi satu pengin menyerang kita, maka kita sudah enggak butuh cahaya yang lain, cukup cahayanya orang-orang soleh. Cukup cahayanya orang-orang soleh. Kuburan itu gelap atau enggak gelap? Iya, kalau enggak ada lampunya gelap. Kalau enggak ada lampunya gelap. Nah, nanti lampu kita di kuburan itu paling ajib kalau kita punya wajah orang-orang soleh. Orang-orang soleh terus datang ke makam kita di alam barzah sana ya, Marani, jadi terang benderang itu. Ya, alam kubur itu jadi terang benderang. Nah, kita kalau mau nerangi hati kita, makanya di rumah itu pajanglah fotonya orang-orang soleh. Karena itu nur, itu cahaya. Pajang fotonya orang-orang soleh. Tapi foto yang betul. Ya, mohon maaf. Jangan majang fotonya Wali Songo yang gak jelas ya. Maksudnya gak jelas gimana? Wali Songo itu kira-kira sudah ada yang lukis belum waktu itu? Belum ada. Ada yang motret belum? Belum. Nah itu yang dijual fotonya siapa? Fotonya yang jual, yang ngarang-ngarang sendiri ya. Nah, yang beli Husnudzon bagus. Yang beli Husnudzon. Tapi kan gak seperti itu. Anda kalau punya wajah dilukis tidak sama, marah atau gak marah? Saya gak seperti itu. Itu bukan saya itu. Pelekmen gitu ya. Mending kalau lukisannya lebih ganteng daripada aslinya gitu. Oh lumayan gak apa-apa, oh ganteng gitu. Ya kalau jelek kan ya, marah, yang punya foto mah marah. Lah kita pajang foto-foto yang jelas. Bayi Hasyim Asy'ari itu kan fotonya ada, jelas. Kan ajib. Bayi Ahmad Dahlan, ya Ahmad Dahlan itu orang soleh itu, aulia itu, insyaallah minal aulia ussolihin. Karena itu ya sahabatnya Bayi Hasyim Asy'ari, pendiri Muhammadiyah itu, Bayi Ahmad Dahlan. Itu kan kalau kita lihat ya, pakai apa namanya imamah, betul kan ya, kemudian pakai jubah. Mana sekarang yang ngikuti Mbak Ahmad Dahlan mau pakai imamah? Jarang kita lihat mau pakai jubah, jarang kita lihat, kecuali orang NU nih. NU ini kan jubahan pakai imamah. Kenapa ya? Karena emang sama sebetulnya. Itu ada buku dicari di Gramedia lah, Muhammadiyah adalah NU. Itu ada buku fikih Muhammadiyah karya Ahmad Dahlan. Fikih Muhammadiyah itu ternyata sama sholatnya ya. Kalau subuh pakai kunut ya pakai usolli, kalau sholat Jumat ya adzan dua kali, sama persis seperti ajaran yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, ya mazhabnya Syafi'i. Nah, pajanglah foto-foto para habaib yang sepuh-sepuh itu, yang tempo dulu tuh ya. Seperti kita ada fotonya Habib Anis, ada fotonya Habib Ali bin Husain Al-Abtas, ada fotonya Habib Ali Kuitang, fotonya Habib Salim bin Jindan, fotonya Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf Gresik. Ini foto orang-orang tua. Itu foto, bukan lukisan. Itu foto. Ada sesuatu di situ. Jadi rumah kita tuh adem. Jangan nanti macam fotonya artis yang enggak cetha. Oh ya. Maksudnya enggak cetha itu agama juga bukan Islam, ya. Oh, kita kok senang macam fotonya non muslim di rumah kita, kan dia tambahi peteng toh nanti. Tambah nanti ke gelap. Yang padang-padang saja, lebih baik Anda macam foto orang tua Anda sendiri. Genah muslim orang tua itu ya insyaallah soleh dipasang tuh, bangga macam foto orang tuanya. Nah, ini himbauan dari saya. Biar rumah kita itu bercahaya. Jelas semuanya? Ini diam-diam saya udah ngomong berapa lama ini? Jam 11.04. Ya, saya udah ngomong kira-kira ya sekitar 40 menit kurang lah, lebih 40 menit. Lanjut. Jenengan tuh cuma ngomong lanjut, yang mau lanjutkan ini. Yang mau lanjutkan ini. Adik lanjut. Monggo diunjuk. Sudah habis. Sudah dimakan? Sudah habis juga. Coba mangap. Makan angin gitu. Ya betul lah. Nah, katanya malam tuh saya enggak tidur. Kata Habib Ali, kalau malam saya enggak tidur. Saya dialog. Ya, saya dialog dengan kekasihku. Ya, yang menjadi tujuan utamaku. Terus Nah, aku keluhkan kepadanya kebutuhanku, mabuk cintaku, ya, kangenku yang enggak tertahankan. Terus Nah, dan saya wa ini liluqiyahu roji. Saya selalu menantikan kapan bisa ketemu dia. Ya, baik itu perjalanan waktu sebulan, setahun, kapanpun pokoknya sampai waktu habis yang saya harapkan cuma ketemu yang saya cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita bahas sedikit. Jujur. Sudah bisa kangen Nabi belum? Belum ya? Belum bisa kan? Berarti kita butuh latihan kangen. Kenapa? Karena Nabi kangen sama kita kok. Kalau kita gak kangen berarti kita bukan orang yang dikangenin Nabi. Sebab gak mungkin cinta Nabi bertepuk sebelah tangan, gak mungkin. Kan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda di hadapan para sahabat, saya rindu pada ikhwani, saudara-saudaraku. Betul kan? Sahabat bilang, ya Rasulullah, bukankah kami ada di depanmu? Kalian sahabat-sahabatku, yang kurindukan adalah saudara-saudaraku. Orang di akhir zaman nanti gak pernah ketemu saya, tapi mereka iman pada saya, dan mereka itu rela mengorbankan seluruh yang dimiliki untuk sekali ketemu saya. Bil makna seperti itu, aqamakallahu sallam. Artinya ada orang-orang itu yang dirindukan Nabi. Nah, yang dirindukan Nabi ini berarti juga pasti rindu pada Nabi. Nah, kalau kita pengen jadi kelompok itu gampang, maka kita latihan jatuh cinta, latihan rindu. Karena itulah diajak solawatan, diajak mau maulid, ya, diajak untuk bersama-sama berdiri, ya Nabi salam alaika. Jadi ada momen-momen yang kita dilatih kangen sama Nabi itu bagian terpenting daripada iman, bagian terpenting daripada iman. Sebab kalau orang kangen sama Nabi, rohnya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Gak ada sahabat yang gak kangen sama Nabi. Semua sahabat tuh kalau di rumah pengennya ketemu Nabi. Ya, kalau di rumah pengennya ketemu Nabi. Dimanapun pengennya ketemu Nabi. Hatinya tuh terpaut. Orang tuh kalau udah jatuh cinta jauh dari kekasihnya bisa enggak? Enggak bisa. Ketok-ketokan terus kan? Nah, apalagi sahabatnya Rasulullah SAW udah lihat Rasulullah terus pulang. Pulang kemudian lihat istrinya, lihat suaminya. Ya lain tuh. Ya kangen sama Rasulullah SAW. Kangen terus. Nah, kalau kita nanti dapat karunia, insyaallah kita semua bisa dapat ya. Amin ya. Dapat karunia kok mimpi ketemu Rasulullah lihat wajahnya sallallahu alaihi wasallam. Terus beliau mesem. Yakin melek terus lihat jenengan wis ra kolu. Ora kolu. Aduh, kayak ngene sing delok. Merem langsung merem ini. Selawat. Jadi pengennya ketemu Rasulullah terus. Kangen yang menggebu-gebu. Lah orang yang kangen itu kalau malam enggak tidur, melek. Wong kangen kok pengen turu. Ya, orang kangen tuh malam enggak? Enggak tidur, sholat malam, minta sama Allah, ya zikir, doa, minta ya Allah tolong gitu. Kapan nih bisa ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, ketemu Rasulullah baik di alam mimpi maupun di alamnya nyata. Dan di alam nyata itu ada dua, di antaranya ziarah. Kalau ziarah ke Nabi itu kan ketemu Nabi. Ziarah Nabi itu ketemu Nabi. Makanya ayo masing-masing ini punya niatan ziarah ke Madinah. Ya umroh. Umroh plus, plusnya plus besar, ziarah. Ziarah plus umroh. Jangan sampai nanti ikut golongan yang mau umroh enggak mau ziarah. Atau golongan yang mengatakan, ayo kita umroh terus kita ke masjid Nabi ya, jangan ziarah Nabi. Lah aneh. Kita ke masjidnya, jangan ke Nabinya. Ini kan agak lucu ya. Kita ke masjidnya, jangan ke Nabinya. Lawang masjid itu ada yang bangun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid itu dikunjungi orang luar biasa karena di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tabung, tabung sedikit-sedikit. Saya yakin kalau jenengan serius diniati betul, enggak sampai 3 bulan pasti bisa. Tapi syaratnya yakin. Lah mesti mikir, mosok sih tulung sasi. Ah, gagal. Langkah awal sudah gagal. Langkah awal sudah gagal. Yakin, yakin. Saya itu kemarin mau umrohkan orang raudhah ya, umrohkan satu orang di Jogja. Waktu ngomong ya enggak punya duit. Saya bilang insyaallah pokoknya bulan depan atau 2 bulan lah lagi. Ya alhamdulillah, pas waktunya ya dapat duit. Ya dapat duit ya bisa berangkat dan orangnya sudah pulang. Betul Pak? Apa sih? Sudah pulang. Asal ada kesungguhan. Ya, ada kesungguhan. Ya, insyaallah nanti Allah buka jalan macam-macam. Ya, siapa tahu jenengan waktu ngobrol sama orang, saya ini mau berangkat umroh. Ini alhamdulillah sudah nabung dapat 2 juta. Doakan semoga bulan depan bisa berangkat. Orangnya kok terketuk artinya teksakno. Iki lagi untuk rong yuto. Kapan mangkate? Ya toh, Mas, mau umroh? Iya. Ya udah Mas, ikut saya yuk didaftarkan dibayari. Yang 2 juta buat sangu aja Mas, tak tambahi 5 yuto. Wah, keren itu. Itu mungkin atau enggak mungkin? Mungkin, banyak yang terjadi seperti itu, banyak. Syaratnya ya yakin dan sungguh-sungguh. Bilang toh sama Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, saya pengin ketemu jenengan. Saya pengin kepanggil jenengan. Saya pengin ya sowan jenengan. Nah, makanya kalau sowan ke tempatnya kiai, tempatnya habaib itu diniati. Saya ini sowan ke umatnya Rasulullah. Ya, pengin mudah-mudahan berkat saya silaturahim disampaikan kepada pimpinannya mereka semua yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Boleh dilanjutkan? Boleh. Tapi saya mau nanya dulu boleh enggak? Enak enggak di atas ini? Ya, kalau jemaat pengajiannya di sini setuju? Iya, jenengan setuju saya yang puyeng. Puyeng ngaturnya. Ngaturnya kan susah ya ngaturnya. Ini enak nih, buat pengajian tuh menyenangkan. Bolehlah sesekali nanti Jumat, tapi ibu-ibu tetap di bawah ya. Bapak-bapak di atas. Protes lah. Ya. Ibu-ibu maunya di atas ini, Bu. Suka? Enggak sumuk ya? Iya. ISIS katanya. Tapi bukan ISIS itu bukan ya. Sejuk ya, sejuk. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah taala. Sudah tadi komentar tentang qasidah cukup segitu ya. Cukup segitu. Kita akan bicara yang lain. Ini saya mau cerita tentang orang-orang soleh terdahulu. Dongeng-dongeng saja. Insyaallah kita dapat barokah orang-orang soleh terdahulu. Saya mau nanya dulu boleh enggak nih? Yang dari Sragen coba angkat tangan. Ya. Karanganyar? Klaten? Sukoharjo? Boyolali? Boyolali ada? Ngawi? Ngawi juga ada. Jogja. Ini Jogja enggak mau angkat tangan di Jogja. Jogja ada Jogja banyak. Jogja yang dari Solo. Solo enggak banyak toh ya. Solo. Dari Jepara? Itu ada dua ya. Depan belakang. Mana lagi nih? Samarinda? Mana Samarinda? Oh iya, jauh dari Samarinda. Insyaallah iya. Mana lagi yang belum saya sebut? Wonogiri. Oh iya Wonogiri. Wah. tersinggung di Wonogiri itu. Lumayan. Lainnya Wonogiri mana? Tawangmangu dan sekitarnya. Amat Jabal tuh. Temanggung. Ada Temanggung. Mempromosikan dirinya sendiri. Ya. Kalau nanti malam 17 Ramadan menunya setelah khataman selesai, yang pulang sudah pulang. Jadi jangan diumumkan, yang pulang biar pulang. Terus kita dudukan di atas sini makan bakso, setuju? Setuju tok ini ya, sebab bab makan setuju. Mie godok gitu ya. Mie godok, bakso dan kawan-kawannya ya. Insyaallah itu kalau khataman gitu, boleh itu. Oh, kita pesta ya. Pesta yang halal. Ya, tapi jangan ngomong-ngomong. Ini by the way ini live streaming loh nih ya. Dengar yang sudah dengar, pura-pura enggak dengar ya. Ini khusus untuk orang-orang yang dengar. Yang di sini aja, yang di sana enggak usah dengar. Nanti kan kepengen repot terbang ke Solo dulu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Suasana gini kan menyenangkan. Ini menyenangkan. Lung gini aja tuh kita senang. Nah, terus di surga tuh kira-kira kayak apa ya? Makanya orang-orang soleh itu ngomong, ini orang soleh loh ya. Kita kan belum patek. Insyaallah kan titik-titik. Insyaallah ada gitu ya. Pede dikit gitu loh ya. Saya belum soleh. Sudah. Tapi tingkatannya ya. Dah begitulah. Insyaallah kita sudah soleh. Insyaallah. Tapi ya soleh seberapa? Wallahu a'lam. Apalagi yang namanya soleh, beruntung dia. Soleh terus itu. Nah itu istrinya ada di sini tuh. Habib Soleh Isa tadi yang imami sholat witir. Apa namanya? Para orang soleh itu mengatakan begini. Andai kata yang di surga itu, orang-orang yang di surga itu nikmatnya seperti yang kami nikmati sekarang ini. Wah, jan penak tenang. Jadi mereka itu menganggap yang surga itu apa yang ini tuh? Ini penak gitu loh. Di surga itu apa enaknya seperti ini? Gitu. Ini sudah sudah enak. Kita kalau hidup gini tuh udah seneng tuh. Seneng gak? Ya, gak usah pakai ngapa-ngapain, hidup begini aja, seneng kan? Lu saya yakin saya seneng. Saya tiap hari selalu begini terus seneng saya. Saya ini alhamdulillah sampai pada tingkatan saya begini terus tiap hari. Saya seneng. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, gini terus saya seneng. Ini jannah ini. Buat saya udah surga penak. Orang mikir utang, orang mikir masalah, orang mikir apa-apa kan? Penak, ini jannah, nikmat. Lah yang di surga itu nikmatnya seperti apa? Kenikmatan yang tiada tara. Makanya kalau kita enggak suka begini, berarti kita yang enggak suka surga. Yang suka begini, ciri-ciri itu orang yang suka surga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, silahkan kalian nikmati. Nah, ini ada sisa waktu kira-kira 15 sampai 20 menit karena enggak terasa ini udah jam setengah 12. Ya, setengah 12 kurang 5 menit kalau saya enggak salah. Betul, Pak ya? Ya, kurang 5 menit. Saya cuma kira-kira tapi ya pas ya. Kurang 5 menit. Saya mau dialog tanya jawab kalau ada yang mau nanya. Kira-kira ada yang mau nanya enggak? Silakan. Apa namanya? Nanti saya terjemahkan, Pak. Maksudnya saya suarakan karena mic-nya baru satu tok ini. Malam ini belum siap, teman-teman. Dari mana, Pak? Bapak namanya? Pak Munawar dari Sragen mau nanya. Apa perbedaannya kiai dan ulama? Oke. Ini kan istilah-istilah yang kadang masyarakat tuh bingung ya. Ada ulama, ada kiai, ada ustadz ya. Ada gus. Ada gus, ada syekh dan lain sebagainya. Ulama itu artinya secara zahir, secara bahasa orang yang alim. Orang-orang yang alim. Kalau satu alim, kalau banyak namanya ulama. Bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia, ulama itu panggilan untuk orang yang berilmu. Satu orang ya disebut ulama. Dia seorang ulama, bukan mereka. Dia seorang ulama. Itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Jawa, kiai itu panggilan untuk orang-orang yang mulia, yang punya ilmu dipanggil kiai. Baik itu muslim maupun non-muslim. Dulunya seperti itu. Kemudian mengalami penyempitan makna, kiai itu panggilan untuk orang-orang Jawa yang punya ilmu keagamaan. Ya, punya ilmu keagamaan. Maka ada Kiai Fulan, Kiai Fulan, dan Kiai Fulan. Itu khusus di pulau Jawa. Atau orang-orang Jawa yang ada di luar pulau, Kalimantan, itu kalau orang Jawa di sana ya masih suka manggil kiai. Tapi kalau di luar pulau sana, ya orang yang alim tadi, yang berilmu, ulama, seperti di Kalimantan, panggilannya bukan kiai, tapi guru. Ya, panggilannya guru. Nanti kita di daerah lain lagi enggak dipanggil guru, enggak dipanggil kiai, tapi dipanggil Syekh Fulan dan Syekh Fulan. Orang-orang dari Saudi itu suka dipanggilnya Syekh. Ya, panggilnya Syekh, bukan kiai, bukan habib, bukan ulama, tapi dipanggilnya Syekh. Nah, kemudian kalau di dunia apa ya? Umum, perguruan tinggi dan lain sebagainya, biasanya bukan kiai, bukan syekh, bukan ulama, bukan guru, tapi ustad. Ya, ustad ini lebih umum. Nah, kalau habib khusus. Nah, kalau habib itu hanya untuk anak cucu Nabi Muhammad SAW. Kalau gus itu kiai muda. Jadi anaknya kiai biasanya dipanggil gus karena masih muda. Tapi Gus Dur itu enggak pernah jadi kiai tua. Awet nom terus. Ya kan? Almarhum Gus Dur itu enggak mau dipanggil Kiai Abdurrahman Wahid, enggak, tapi maunya dipanggil Gus Dur gitu. Kenapa? Memang beliau membumi itu biar kelihatanmu muda, awet nom terus, selalu dipanggil Gus. Lah orang sekarang ini kadang sok sebentar dipanggil Al-Allamah Al-Alim Al-Arif Billah, padahal enggak ada ilmu. Ya kan? Gus Dur dengan sebenarnya Gus aja gitu ya, cukup Gus. Nah, tapi beliau punya ilmu yang luar biasa. Nah, itulah perbedaan-perbedaan sebutan. Ya, sebetulnya itu cuma sebutan. Apalah arti sebuah nama? Ya, nama itu berarti, tapi jangan terlampau dipermasalahkan. Sambutan kepada yang terhormat Pak Novel, silahkan maju. Wah, murid-murid saya protes, kurang ajar panitia nih. Masa dipanggilnya Pak Novel? Itu kan Habib. Lah, emangnya Habib itu bukan Pak? Kan juga Pak, nama hidup di Indonesia. Saya sering bahasakan diri saya Pak. Pak Novel, ya enggak masalah toh dipanggil Pak Novel. Oh, kiai dipanggil Bapak Abdullah, lah Kiai Abdullah misalnya. Bapak Abdullah, silakan maju dan MC-nya kurang ajar. Enggak usah begitu-begitu amat. Bapak itu juga panggilan kemuliaan. Mungkin orangnya enggak ngerti kalau dia seorang kiai, tapi sudah menghormati dengan sebutan Bapak. Lah kalau manggilnya langsung anak muda jangkar, kepada si Novel silakan maju, lah kurang ajar. Jenengan diam aja, si Novel ya maju ya, tapi omong batin iki bocah iki kok rodok gendeng apa edan gitu ya. Stres atau gimana gitu. Orang akan menilai dengan sendirinya. Kita enggak usah terlampau mempermasalahkan. Kadang orang kan itu dibuat jadi masalah. Santai-santai aja. Begitu Pak, Pak Munawar. Makasih banyak Pak Munawar membuat semakin munawar. Munawar artinya bercahaya ya. Diterangi dengan cahaya. Ada yang lain? Oh, langsung tahu Pak, berkat jenengan semua berani nanya ini. Tadinya itu pengen nanya tapi gaya enggak berani nanya itu. Yang mirip jenengan tapi lebih putih dikit, Pak. Nah, betul tuh wajahnya mirip. Monggo, Pak, silakan. Nama siapa? Pak Yakub dari Bangil aslinya. Sekarang tinggal di Gading. Asli Bangil tinggal di Gading. Iya, Pak Yakub, apa yang mau tanyakan? Oh ya, ada istilah hikmahnya puasa, ada istilah hikmahnya bulan Ramadan. Begini, kalau bulan Ramadan itu pasti ada puasa. Kalau puasa belum tentu di bulan Ramadan. Paham ya? Artinya puasa itu lebih luas, kalau Ramadan itu lebih khusus. Nah, kalau bulan Ramadan hikmahnya banyak. Hikmahnya sangat banyak. Kalau puasa hikmahnya cuman terbatas tentang puasa. Kalau hikmah Ramadan di situ ada hikmahnya sholat berjamaah di masjid, ada hikmahnya tadarus Al-Qur'an, ada hikmahnya sholat malam, ada hikmahnya berbuka berjamaah, ada hikmahnya memberi santapan berbuka dan santapan sahur, ada hikmah macam-macam. Tapi kalau puasa, hikmahnya cuma satu, hikmah puasa. Apa hikmah puasa? Dalam hikmah puasa ya banyak. Satu, hikmahnya puasa secara medis, ya itu menghentikan kerjanya lambung ini, istirahat sebentar, ini turun mesin, ya turun mesin, sehingga dengan puasa orang itu jadi semakin sehat. Ya, kalau alasan medis itu banyak itu, menyehatkan lambung, menyehatkan apa otak, menyehatkan macam-macam, itu puasa. Bahkan puasa itu menghindarkan seorang dari penyakit kanker. Orang yang puasa itu kalau punya sakit kanker rajin puasa, insya Allah itu lebih mudah diobati. Ya, lebih mudah diobati, karena dengan puasa nanti akan tercipta apa zat yang anti kanker dengan sendirinya, akan muncul seperti itu. Secara medis sangat penuh hikmah. Kemudian secara ruhani, ya, dengan puasa ruh itu akan semakin kuat. Kenapa? Karena tubuh lemah. Orang kalau tubuhnya lemah itu proses memperkuat ruh. Istiqomah dulu, enggak apa lemah, nanti jadi kuat, ya. Karena kalau tubuh lemah, ruhnya akan kuat. Makanya orang dulu, lagi-lagi orang Jawa, ya. Jadi yang bukan Jawa jangan tersinggung. Orang Jawa dan orang di luar Jawa sama. Ini kita lagi ngomong orang Jawa karena di Solo, ya. Orang Jawa dan orang-orang di luar Jawa sana, orang-orang dulu lah, orang dulu itu suka ngelakoni. Makan dikit, minum dikit, tidur dikit, kumpul orang dikit. Karena makannya sedikit, ya, maka ruhnya jadi kuat. Makanya bangun Borobudur luar biasa. Sekarang badan seperti ini, bangun Raudhah aja 2 tahun gak rampung-rampung ini. Betul kan, ya? Cuma cak kuplek ini, 2 tahun gak rampung-rampung. Orang dulu bangun Borobudur itu batunya itu mindahkannya gimana? Teman-teman saya itu, saya ajak tuh mindahkan pasir dari bawah ke atas. Itu udah pada sambat kok. Ayo, ini kita mindah pasir. Nanti kita makan yang banyak. Jadi yang dipikir mindah pasir, mikir mah makan. Maka kalau mau kuat jangan. Kalau mindahnya pakai roh kan lebih kuat. Jadi artinya mindah pasir aja orang kewalahan. Tapi orang dulu coba kita lihat Masjid Demak itu. Ya, Masjid Demak itu tiang-tiangnya kayu jati yang luar biasa. Bagaimana itu bangunnya seperti itu? Enggak ada katrol, ya, enggak ada apa namanya kren, enggak ada apa-apa. Manual. Semua prosesnya manual. Borobudur itu contohnya itu, Prambanan. Itu kan orang-orang terdahulu, kita enggak bicara muslim non-muslim, ya. Kita bicara orang terdahulu. Karena mengelola jasmaninya dengan sedikit makan, karena manusia itu hidup bukan untuk makan. Makan itu jalaran untuk hidup, tapi hidup bukan untuk makan. Dengan sedikit makan ruhnya jadi kuat. Ruhnya jadi kuat. Makanya bayi itu kan enggak dikasih minum banyak-banyak. Ya, enggak dikasih minum, ya dikasih ASI, tapi kan ASI enggak terus harus 10 liter gitu, ya. Kan enggak. Kan ibu itu kan juga ASI-nya habis juga kan, sudah habis itu kan. Nanti ngisilah lagi itu. Itu udah takarannya pas untuk bayi. Ya, takarannya pas untuk bayi. Jadi sedikit makan itu sebetulnya menyehatkan. Nah, sekarang banyak orang kena penyakit macam-macam. Kenapa? Makannya mesti enggak beres. Betul atau betul? Makan enggak beres. Nah, puasa itu hikmahnya tadi itu menyebabkan pencernaannya bagus, tubuhnya sehat, ruhnya juga sehat. Kalau hikmah Ramadan luar biasa banyak, kurang lebih seperti itu, Pak Yaakob. Insyaallah. Sama-sama. Yang lain? Sebentar. Nah, beliau dulu. Ya, ini kan wajah-wajah kiai. Nama, Pak? Namanya Syamsul Qomar. Masya Allah. Ini Syamsul sama Qomar ini kan matahari sama rembulan jadi satu, tanda-tanda kiamat ini. Ayo, Pak, lanjut, Pak. Ya. Oh ya, ada kelompok itu fam atau macam-macam, ya, marga macam-macam. Nanti jenengan kalau mau tahu marganya habaib, ya, marganya habaib, ya, yang mana itu bisa cek di websitenya Robithah Al-Alawiyah. Ya, Robithah Al-Alawiyah. Nanti cari di Google Robithah Al-Alawiyah websitenya. Itu ada sekian ratus marga dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Ada Al-Idrus, ada Asgaf, ada Al-Jufri, ya, ada Al-Bahar, macam-macam itu, Pak, banyak. Dan ada juga orang-orang yang keturunan Arab, tapi dia bukan Habib. Gak mesti hidung mancung kemudian Habib. Ya. Ada hidung mancung tapi bukan Habib. Tapi ya orang baik. Ya orang baik. Ada pula Habib yang hidungnya pesek. Jadi nanti hidungnya pesek dibilang bukan Habib. Itu bukan urusan hidung mancung atau wajah Arab. Kadang wajahnya itu Jawa, deles, Jawa luar biasa. Ternyata seorang Habib karena ibunya memang orang Jawa. Ya kadang seperti itu. Kadang bapak ibunya Arab tapi kumpulnya di desa yang desanya itu memang orang Jawanya kelihatan betul. Itu kan akhirnya anaknya karena bapak ibunya nyawang wong desa kabeh, anaknya ketularan gitu. Anaknya ketularan. Itu memang ada pengaruhnya ya, ada pengaruhnya. Nyidamnya apa dulu? Jangan makai ibu kalau nyidam hati-hati jangan suka lihat orang yang hitam nanti anaknya jadi hitam tuh. Ya artinya ngerasani wong ireng kaya ngono nanti anaknya biasanya ketularan. Jadi marganya banyak, Pak. Nanti bisa dilihat di apa namanya? Website-nya Rabithah Al-Alawiyah. Jadi jangan beda-bedakan ya. Habib sama bukan Habib dibeda-bedakan. Enggak. Habib mulia, bukan Habib juga mulia. Kiai mulia, Habib mulia, bukan Kiai juga mulia. Tapi memang kita punya kewajiban kalau ada keturunan orang-orang mulia kita jaga gitu. Kita muliakan biar dia ngerti, bapakmu tuh orang baik, kakekmu orang baik, kamu harus jadi seperti mereka gitu. Kamu harus jadi seperti mereka biar dia tuh tahu posisinya itu. Jelas ya, insyaallah. Yang lain? Yang peci hitam dulu, sabar. Namanya siapa, Pak? Pak Darmadi dari Sukoharjo. Tadi saya lupa nanya, ya, Pak Samsul Komar dari mana? Dari Karanganyar. Ya, Karanganyar, Sukoharjo ini katanya mulai mewakili. Ini Gading, ya toh? Iya. Yang tadi beliau dari Sragen. Silakan. Apakah mimpi bisa dicari? Maksudnya cari mimpi gitu. Berburu mimpi. Ini pertanyaan menarik ini, ya. Berburu mimpi. Apakah mimpi bisa dicari? Yang saya tahu, ya. Karena memang Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Siapa yang bermimpi bertemu aku, dia telah sungguh-sungguh benar-benar lihat aku, karena setan tidak pernah bisa menyerupakan dirinya seperti aku. Para ulama mengatakan berdasarkan hadis tersebut, al-ulama warasatul anbiya. Maka setan juga tidak bisa menjelma menyerupai para ulama, enggak bisa. Setan kok ngaku-ngaku Syekh Abdul Qadir Jilani juga enggak bisa. Dari situ maka kita kan boleh toh minta pengen mimpi ketemu nabi. Minta ketemu wali gitu kan ya. Terus cara nyarinya gimana gitu toh ya. Nah, itu maksudnya pertanyaan kan ke situ. Bisa dicari enggak? Oh, bisa. Dalam konteks seperti itu ya kita doa sebelum tidur angen-angen. Kalau kata guru saya, sebelum tidur tuh angen-angen. Mikiri, wah Kanjeng Nabi itu wajahnya gimana ya? Hidungnya kira-kira bagaimana? Kan udah disebutkan tuh sifat-sifat Rasulullah dalam berbagai literatur ya. Rasulullah itu dahinya itu lebar tapi bukan lebar yang jelek. Ya lebar yang bagus. Rasulullah itu warna kulitnya putih kemerah-merahan tapi bukan merah yang putih merah yang jelek itu ya. Yang menyenangkan gitu ya, yang menyenangkan. Rasulullah itu tinggi tapi enggak jangkung. Oh. Ada kan tinggi yang jangkung kan jelek ya. Tinggi tapi enggak jangkung. Rasulullah itu begini, Rasulullah begini. Lah itu dibayangkan. Lah kalau tiap hari mau tidur bayangkan terus ya lama-lama yo. Insyaallah didatangi toh, karena itu tanda rindu. Kan Rasulullah juga kangen. Ya, itu nanti insyaallah diijabahi terus ketemu. Lah kalau kita tidur enggak begitu kok ngantuk bantal aja kadang enggak kecekel. Ya kan ya, langsung mablek gitu ya. Tidur. Betul begitu Anis ya. Langsung begitu kan? Iya gitu. Ini Anis nih kalau ini Iis nih kalau tidur sak pegang yang ketemu karpet ya tidur gitu ya. Mengantuk namanya kan? Ngantuk. Kita kan begitu nih. Nah, kalau orang dulu tidak mau tidur tuh ya diatur kok wudu, ya kemudian pakai bajunya juga yang bagus. Orang Barat tuh yang non Muslim tuh saya heran kok ya ngerti ajaran Islam ya. Orang Barat itu punya baju tidur, betul kan? Baju khusus tidur, mau tidur ganti baju rapi. Nah, orang-orang dulu gitu juga punya baju khusus buat tidur. Mau tidur tuh pakai baju yang bersih suci. Nah kita tidak mau tidur pakai baju bau iler. Mau iler itu najis, jadi tidur itu udah bawa najis, gitu mau ketemu nabi, mimpi kali. Ya harus persiapan tau, badannya yang bersih. Harus mengajarkan wudhu ya. Saya pernah ditanya, Beb, Kanjeng Nabi itu kalau saya baca buku jenengan Sehari Bersama Rasul, itu kok gak diterangkan ya, kapan nabi mandi? Ya, karena definisi mandi ya, yang kita kenal dengan definisi mandi umumnya orang itu lain. Jadi orang itu mandi itu beda-beda. lingkungan juga beda. Di Indonesia ini kita pagi mandi, sore enggak mandi, badan udah enggak karu-karuan. Betul kan? Tapi coba jenengan pergi ke Timur Tengah. Itu seminggu enggak mandi, badan enggak bau. Ya, badan enggak bau. Enggak bau badannya. Karena keringatnya juga langsung hilang. Udaranya itu berbeda. Makanya di Islam itu dikatakan wajib mandi itu kan seminggu sekali. Wajib mandi seminggu sekali kalau hari Jumat. Itu karena hari raya. Wajib mandi artinya mengguyurkan air ke sekujur tubuh. Tapi di luar itu mandi itu apa? Ya wudu itu. Wudu dengan sempurna itu mandi. Karena orang wudu yang sempurna wudunya itu dari mulai ujung jari sampai di atas siku. Jadi hampir semua badan kena kan? Kemudian kalau wajah ini ya kena semua, telinga ya kena, rambut itu sunnahnya kan seluruh bagian rambut kena. Di dalam riwayat leher juga kena, kaki itu kan bukan cuma mata kaki, semakin tinggi semakin bagus ya. Berarti yang enggak kena cuma mana? Dada. Ya kan cuma dada dan di bawahnya sedikit itu yang enggak kena. Lainnya kena. Artinya itu sudah betul-betul mandi dan sehari minimal 5 kali. Keren atau enggak keren tuh? Keren, bersih seharusnya. Lah kita model pelit tok. Oh, basuh tangan yo enggak cetho, basuh kaki ya enggak cetho gitu kan. Rambut ya cuman di sini enggak cetho semua. Kalau di Indonesia ini air banyak. Lah mau tidur seharusnya ini wudu, bajunya bersih ya, wangi. Ya Rasulullah kalau mau tidur wangi. Kalau kita mau tidur cari baju yang badek. Ya, serba enggak karu-karuan gitu ya. Terus mak blek tidur. Lah gitu kok mau mimpi Nabi. Lah mimpi bisa dicari dengan cara tidurnya yang betul. Terus baca doanya, zikirnya, subhanallahnya itu dibaca ya. Ayat kursinya dibaca, Al-Ikhlas Al-Falaq Anas dibaca. Setelah itu minta, "Ya Allah, tolong saya dikasih mimpi yang baik, ketemu nabi atau wali, ya Allah." Juga boleh dapat bidadari. Ya, boleh, Pak, itu. Minta seperti itu. Karena ada cerita satu orang itu, boleh cerita sedikit. Ibu-ibu enggak usah dengar, ini khusus bapak-bapak. Ada satu orang soleh itu tahajud enggak pernah ditinggalkan. Ditanya, "Jenengan kok bisa istiqomah tahajud? Gimana ceritanya?" "Saya waktu naik kapal laut, malam-malam saya mimpi. Dulunya saya enggak istiqomah tahajud. Tapi istiqomahnya gara-gara malam-malam saya mimpi, saya masuk satu kamar yang indahnya luar biasa. Di situ ada wanita yang cantiknya luar biasa. Dunia ini enggak ada wanita seperti itu. Lagi tidur di tempat tidur, saya hampiri mau saya sentuh. Dia ngomong, 'Saya belum halal buat kamu.' 'Kamu siapa?' 'Saya bidadari, saya calon istrimu, tapi belum halal. Karena kamu belum bayar maharnya.' Lu maharnya apa? 'Sholat tahajud itu maharnya.' Melek. Begitu melek saya langsung tahajud maharnya. Akhirnya tiap malam tahajud terus. Karena ingat, sudah ketuaan calonnya kelihatan. Calonnya gak ada, ibu-ibu. Gak ada, ibu-ibu ini welelek. Kada bidadari ayu. Cuma nanti ibu-ibu kalau udah mati jadi ayu. Nunggu mati dulu Pak baru ayu. No ji urip ije elek. Maka ibu-ibu pengen jadi cantik atau enggak cantik, Bu? Mati ose. Ya enggak begitu. Artinya nanti kalau meninggal masuk surga jadi cantiknya luar biasa. Maka enggak usah menyesali kondisi Anda yang sekarang ini yang belum cantik, jangan disesali. Itu hanya ujian hidup belaka dan banyak orang yang tertipu oleh kecantikan padahal itu hanya fatamur. Karena toh nanti jadi tengkorak. Kalau udah terbujur kaku apa dibilang cantik lagi? Ya enggak. Ya kan? Kadang cedak juga takut. Ya, dekat juga takut. Apalagi ketuaan di jembatan gitu. Jembatan Ancol lagi. Wah. Pada bingung, jangan-jangan itu si cantik jembatan Ancol sinetron itu ya atau film. Jin setan demit yang nyamar. Jin setan demitnya nyamar jadi manusia. Na'udzubillah min dzalik. Jelas ya, Pak ya? Insyaallah begitu. Dengan doa, zikir, memperbaiki cara tidur. Insyaallah nanti dapat mimpi yang baik. Monggo depan. Nama. Oh, laki-laki Purnomo itu rembulan ya. Dikala Purnama. Sukarjo. Ya, ini Purnama yang tinggi. Ali Purnomo. Di aswaja ahlus sunnah wal jamaah artinya pecinta para wali, pecinta tahlil, yasin, solawat, zikir, maulid dan jenisnya. Ya artinya di aswaja ini sudah dibiasakan santri itu enggak usah banyak nanya sama kiainya, bahwa dikasih amalan amalkan. Betul begitu. Yang mau ditanyakan Oh ya, oke. Ini untuk pemirsa di rumah, pertanyaannya seperti ini. Mohon maaf ya, karena malam ini Mas Roni belum menyiapkan mic untuk tanya jawab, karena saya juga enggak ngasih tahu kalau ada tanya jawab, gitu ya. Jadi pertanyaan begini, kita diajari kan cukup ngomong kata guru saya, gitu kan ya? Kata guru saya. Memang dalam dunia keilmuan yang bagus begitu. Menurut guru saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu menunjukkan bahwasannya orangnya ini betul-betul berguru. Tapi kalau dia langsung menurut Al-Quran begini, menurut hadis begini, justru itu dipertanyakan. Kamu belajarnya Al-Quran dan hadis itu lewat mana? Ya itu lewat mana? Ini dalam dunia keilmuan. Lewat mana? Justru itu dipertanyakan. Makanya kalau kita baca buku-buku fikih, buku fikih itu yang standar untuk kelas awam, di situ tidak akan disebutkan Rasulullah bersabda, Allah mewahyukan, enggak. Ya, secara umum ya, yang disebutkan nanti kan rukun wudu ada sekian, rukun sholat ada sekian. Apa disebutkan? Rukun sholat, satu, niat, dalilnya ini, enggak atau? Dua, takbiratul ihram, dalilnya ini, enggak disebutkan. Kenapa? Tataran orang awam memang dibebani dengan mempelajari dalil itu secara detail. Nanti stres semua. Nanti stres semua. Orang awam itu cukup dia apa yang harus dikerjakan, kerjakan. Ikuti petunjuk guru saja. Tapi gurunya memang punya sanad keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Justru kalau orang bilang menurut hadis, ya, itu ngomong begitu, kita nanya dulu, "Lah kamu nih ilmumu dapat dari mana?" Ilmumu dapat dari mana? Ya dari hadis. Loh, nanti dulu. Hadis yang kamu baca hadis yang mana? Hadis yang ini. Loh, hadis tentang takbiratul ihram itu bukan cuma itu kok. Lah, hadisnya ada banyak. Kamu kok pilih yang ini, yang ngajari siapa? Kata ustaz saya. Loh, berarti ustazmu. Berarti ustazmu nyuruh kamu megang hadis yang ini. Perlu diingat, tentang takbiratul ihram itu hadisnya enggak satu. Ya, tentang surat Al-Fatihah dalam sholat hadisnya enggak satu. Ya, tentang rukuk itu hadisnya enggak satu. Sahabat bilang saya lihat Rasulullah begini, yang satu bilang saya lihat Rasulullah begini, satu bilang saya lihat Rasulullah begini. Nah, kalau ada orang bilang kembali pada Al-Qur'an dan hadis, ya, cuman ngomong seperti itu, maka orang itu jelas tidak jujur karena dia tidak kembali pada seluruh hadis, tapi dia kembali pada hadis-hadis yang dipilihkan oleh ustadznya. Ya, yang dipilihkan oleh ustadznya. Beda dengan para ulama, Imam Syafi'i dan sebagainya. Beliau kembali kepada merujuk seluruh hadis, ditimbang, kemudian jadi kesimpulan hukum. Nah, kita menjalankan kesimpulan hukum itu, makanya kita enggak ngomong hadisnya, tapi kita ngomong ini menurut guru saya. Artinya guru saya udah belajar kepada gurunya lagi kepada terus ke Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i baru nanti Al-Qur'an dan hadisnya. Lah kalau kita mau menjawab setiap orang berdasarkan Al-Quran dan hadis, orangnya layak enggak gitu loh. Contoh-contoh. Ada orang ngeyel sama pilot. Pilot, Anda ini terbang salah. Yang ngeyel saya, diladeni enggak? Lah ngopo ngadeni novel, ceklane Al-Quran terjemahan gitu ya. Ngomong terbang salah, ketawain sama pilot. Udah deh, lapor aja kamu sama apa namanya? Pramugari sana. Tapi pilot kalau melaporkan penerbangan kan pada dinas yang berkepentingan gitu, yang memang paham ilmunya gitu. Enggak semua orang harus dilayani. Kamu kok apa namanya begini dulu, nanti illallah baru begini. Ini yang ngajari guru saya. Kok guru kamu dari mana? Guru saya dari hadits. Haditsnya mana? Takok guruku. Ya, tanyalah guru saya. Kalau kamu pengen tahu, cari aja di Google, itu ada kok. Di Google ada. Mana? Golekno dhewe. Ya. Aku mumet nerangke seperti itu. Nanti kita digiring untuk begitu, pusing kepala kita. Karena itu bukan ranahnya orang awam. Ini cara orang justru membodohkan umat. Nanti buat umat jadi enggak yakin sama ajaran guru, akhirnya bermusuhan satu dengan yang lain. Dah, masalah begini itu aja tuh kalau di hadis khilaf ulama. Begini tuh bentuknya yang betul bagaimana? Begini atau begini, ya, atau begini gitu, macam-macam itu nanti. Itu dari satu dua hadis nanti dijabarkan oleh ulama. Tinggal kita ada gurunya, guru mau jadi begini dulu, nanti begini, ya kan? Menuju angka 53, terus nanti illallah baru lurus dipindah ke sini. Nah, ini dari mana? Dari hadis gitu. Hadisnya mana? Takok guruku. Selesai. Bukan, saya bukan ahli hadis. Nah, saya enggak mau tanya, saya maunya Al-Qur'an dan hadis. Ya udah, kalau Bapak maunya Al-Qur'an dan hadis, tolong Bapak pelajari semua hadis. Jadi tolong nanti saya minta hadis yang tentang Bapak bilang langsung begini, ya. Nanti tolong saya minta semua hadis tasyahud. Tolong tunjukkan sama saya. Kalau satu tok saya moh. Mana hadis tentang tasyahud semuanya, dan terangkan sama saya kedudukan hadis ini menurut para ahli hadis, tingkat kesahihannya, tingkat dhaifnya, perawinya bagaimana, jelaskan ke saya. Nanti saya tak belajar sama jenengan. Mesti raiso. Paham kan ya? Jadi kadang orang itu terlampau enggak ya? Hadisnya sahih, hadisnya dhaif, hadisnya enggak cetok nih. Terlampau enggak ya? Maaf saya jawabnya seperti ini ya. Karena memang orang awam enggak dituntut belajar begitu loh. Paham ya? Enggak dituntut belajar harus tahu dalilnya satu per satu untuk semua gerakan sholat, ini hadisnya mana, hadisnya mana, hadis mana, enggak, itu bukan ranah orang awam. Kalau sekolah itu ada kelasnya. Sekolah ada kelasnya. Kitab Bulughul Maram itu bukan buat anak-anak SD, bukan buat anak SMP. Bulughul Maram itu kalau dalam apa namanya pesantren itu sudah di aliyah, baru belajar Bulughul Maram. Syarahnya 10 salam ya, atau Anutul Talibin apa Ibanatul Ahkam itu di aliyah. Bukan orang-orang awal. Nah, awal nih apa? Safinatun Najah itu udah hebat. Ya kan? Safinatun Najah sudah hebat, atau itu fikihnya ya Ahmad Dahlan itu. Ya, Muhammadiyah adalah NU buku itu kan, fikihnya itu sudah luar biasa. Dalilnya enggak dijelaskan satu per satu, tidak. Wes sing penting lakonono salat. Kata Gus Dur gitu aja kok repot. Nah, ini justru anak muda tuh seharusnya seneng loh ya. Dikasih ajaran enggak usah ruwet-ruwet, mestinya seneng loh. Wes manut gurumu ngene bener-bener, enggak mungkin salah, selesai. Seharusnya anak muda seneng. Cuman memang akhir zaman ini muncul orang-orang aneh ya. Ya wajar lah, terserah yang mau begitu. Kembali lagi kata Gus Dur gitu aja kok repot. Cukup jelas? Terakhir satu. J, nama siapa Mas? Ini bapak ya. Sudah nikah? Belum nikah. Oh, belum. Wajah tampak bapak tapi masih Mas. Tampak Mas seperti bapak, artinya berwibawa wajahnya ini. Wajah-wajah kiai ini. Nanya dulu. Mas Andika, aslinya mana? Semarang. Bapaknya jenengan siapa? Hah? Siapa? Nama bapaknya luar biasa kan? Sri Kunang Nur Cahaya. Di PKB. Iya. Ayahnya, makanya saya penasaran nih wajah-wajah kiai ini. Mesti bapaknya kan punya nama yang bagus itu. Insya Allah. Lanjutkan. Oh. Apa yang menghalangi doa-doa kita untuk hajat kita tercapai? Kita ini kadang punya hajat kok dungo enggak kabul-kabul gitu kan ya. Yang menghalangi apa, yang percepat apa? Ya, ini pertanyaan gampang jawabnya sengangel. Oke. Kalau pengen hajatnya cepat kabul, cara paling gampang ya, doakan orang lain. Itu menurut Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Karena Rasul bersabda, doa ul mukmin, doanya mukmin untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya mustajab. Jadi enggak ditanya malaikat itu. Enggak diinterogasi, ini bajunya halal enggak ini? Makannya halal enggak? Enggak diinterogasi gitu. Karena dia doakan orang lain. Nah, kalau dia doakan dirinya sendiri, nah diinterogasi sama malaikat. Alah, awak munggah ya nangis-nangis. Oh, esok itu dolan ngapusi kok. Rezekimu haram, munggah ya nangis-nangis. Ya Allah, saya minta ini ya Allah. Padahal tadi pagi barusan bohongin orang dalam jual beli rezekinya haram. Wes ngono kira kabul dungane. Walaupun nangis karena minta untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia mendoakan orang lain, itu doanya kabul. Kenapa? Karena Rasul yang ngomong. Jadi kabulnya itu gara-gara ada stempel dari Nabi Muhammad SAW. Doa mukmin untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya mustajab. Cetek. Enggak pakai syarat macam-macam. Makanya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir lu ngajari orang di zamannya, kamu kalau punya hajat doakan saya dapat hajat itu. Nanti kamu akan dapat. Karena kalau ada orang mendoakan orang lain, malaikat ngomong walaka mitsluh, kamu juga dapat yang sama. Jadi mas-mas kalau pengen punya mobil, doakan Habib Novel punya mobil. Iya, sing tenanan tapi bengi-bengi tangi. Ojo ndonga nggo awakmu lho, enggak kabul. Kamu doa untuk dirimu enggak kabul. Doa buat saya kabul itu. Malam nangis, ya Allah, beri Habib Novel mobil ya Allah, yang bagus ya Allah, Pajero yang terbaru ya Allah. Gitu, jangan Suzuki yang apa harga paling murah, Avanza yang paling murah. Ya, jangan begitu ya. Yang paling bagus. Ya Allah, beri Habib Novel ini mobil harganya 2 miliar. Mintanya gede, luput-luput kan menduk sidik gitu ya. 2 miliar, nolnya kurang 1 kan lumayan, 200 juta. Minta 200 juta, nolnya kurang 1, 20 juta. Itu ya apa gitu. Nah, ketika kita sungguh-sungguh mendoakan orang lain ikhlas. Namanya ikhlas, karena gak mikir diri. Maka saat itu malaikat ngomong, walaka mitluh, kamu juga dapat yang sama. Lah, kabulnya gara-gara itu. Didungake malaikat. Didoakan malaikat, bukan 1, 2, banyak malaikat. Kamu juga sama. Dia orang ini nangis, orang lain kok doakan orang lain, malaikat dia langsung apa simpatik tuh, ini orang luar biasa nih, nggak mikir dirinya sendiri, orang lain yang didoakan nih, nangis, dia juga ya Allah kasih dia kesian ya Allah, dia juga kesian sama ya Allah, kesian dia ya Allah, kabul doanya malaikat, jelas caranya, gampang tuh, dah, mungkin nggak usah dijelaskan menghalangi atau yang ini yang paling gampang. Nah, terus yang kedua minta sama orang tua. Ini nggak bukan urutan 1, 2 itu bukan urutan mana yang lebih utama ya. Artinya semua utama. Minta sama orang tua. Bu, Pak, tolong doakan saya. Nah, karena doanya orang tua langsung mustajab. Nah, yang ketiga, yang sering minta doa sama orang lain. Karena kita enggak ngerti nih doanya siapa yang kabul. Ya, IIS nih yang model-model begini, siapa tahu kabul doanya nih. Ya. Amin ya, Ustaz. Amin. Iya, siapa tahu nih, ini model-model kan enggak cetok nih. Tapi siapa tahu doanya kabul gitu. Jangan lihat bentuknya. Kadang kita lihat bentuknya terus kita apa rugi karena ternyata dia kekasih Allah Taala, enggak ngerti kita. Di situ kuncinya biar doa kita kabul insyaallah. Alhamdulillah nih kalau diteruskan sampai subuh. Betul ya? Mau di sini enak, ya kan? Enak. Silakan nanti yang mau duduan silakan, yang mau pulang silakan nanti yang tadarus seperti biasa tetap tadarus ya. Saya akhiri majelis sampai di sini jam 12 malam, kesian ibu-ibu yang rumahnya jauh-jauh. Ya kan, yang rumahnya dekat enggak apa-apa. Yang rumahnya jauh-jauh kan kasih. Ada yang rumahnya jauh nih? Ada ya. Waktu di Wonogiri itu. Nah, itu setia dengan suaminya datang terus dari Wonogiri jauh-jauh. Insyaallah barokah manfaat, selamat semua pulang ya. Mari kita berdoa untuk orang lain. Setuju? Nah, saya yakin jenengan semua banyak hutang. Malam ini oh betul. Malam ini kita yuk mendoakan orang-orang yang punya hutang biar lunas hutangnya mau? Mau? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghrina bifadlika amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghrina bifadlika amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghrina bifadlika amman siwak. Ya Allah tolong ya Allah. Saudara-saudara hamba yang terlilit hutang ya Allah, yang mendapatkan beban yang berat karena hutang-hutangnya ya Allah, tolong beri mereka rezeki yang barokah ya Allah, rezeki dari segala arah yang tanpa mereka duga ya Allah, rezeki yang mudah ya Allah, rezeki yang halal ya Allah, rezeki yang baik ya Allah, rezeki yang mereka tidak diseksa karenanya ya Allah, rezeki yang menghantarkan pada surga-Mu ya Allah, beri kemudahan kepada mereka semua ya Allah, sehingga lunas semua hutangnya ya Allah, lunas semua hutang mereka ya Allah, lunas semua hutang mereka ya Allah, lunas semua hutang mereka ya Allah, jadi enak hidupnya ya Allah, jadi tenteram hatinya ya Allah, jadi ringan hatinya ya Allah, terlepas pikirannya ya Allah, hidupnya bisa nyaman ya Allah, bisa damai dengan pasangannya ya Allah, bisa bahagiakan anak keturunannya ya Arhamar Rahimin, angkatlah hutang-hutang dari mereka semua ya Arhamar Rahimin. Ya Allah kabulkanlah doa kami ini ya Rabb dengan berkat Ramadan di bulan ini, di tahun ini ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.